السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، جمع صلاة المغرب dan صلاة العشاء yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui bahwa perjalanan manusia dalam kehidupan dunia bukanlah merupakan perjalanan yang akhir. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perjalanan manusia untuk menempuh ke perjalanan-perjalanan yang berikutnya setelah kehidupan dunia. Di sana ada Darul Barzakh, kehidupan di alam barzakh, alam kubur. Lalu kemudian perjalanan yang berikutnya, dan ini merupakan perjalanan yang menentukan nasib dari setiap hamba, yaitu perjalanan menuju Darul Akhirah. Adapun kehidupan manusia di dunia ini adalah merupakan kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat ini sebagai darul ibtila, sebagai tempat di mana seorang hamba diuji dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya dalam kehidupan dunia untuk beribadah hanya kepadanya, menghambakan diri hanya kepadanya, dan berserah diri hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah hanya kepadaku, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menciptakan di dunia ini segala sesuatu, dari rezeki, tempat tinggal, demikian pula segala macam sarana dan prasarana untuk melanjutkan kehidupan manusia. dengan tujuan agar kemudian mereka menjadikan ini sebagai wasilah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla telah menciptakan untuk mereka apa yang ada di muka bumi ini untuk mereka manfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi ini agar kemudian kalian memanfaatkan sebaik-baiknya, menjadikannya sebagai wasilah untuk menegakkan tujuan yang mulia, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara manusia ada yang tidak memahami hakikat mengapa mereka diciptakan dalam kehidupan dunia. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dunia berbagai macam kenikmatan dari rezeki, tumbuh-tumbuhan, hewan dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Namun mereka tidak mengetahui bagaimana cara memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tersebut. Sehingga di antara manusia ada yang menjadikan berbagai macam kenikmatan tersebut bukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka memanfaatkannya hanya sekedar untuk mencari berbagai kesenangan dalam kehidupan dunia. Mereka menyangka bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan dunia. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwa harta yang dia miliki mampu mengekalkan kehidupannya di dunia ini. Maka Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya, jangan sampai mereka termasuk di antara hamba-hamba Allah yang lalai dalam kehidupan dunia, yang dilalaikan oleh syaitan, yang senantiasa mengajak manusia untuk jauh dari ibadah dan jauh dari pendekatan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak. Maka jangan kalian terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan kalian dipedaya oleh syaitan yang menipu kalian, yang memperdaya kalian, yang menyebabkan kalian berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu akan mengajak kelompoknya, orang-orang yang mengikutinya, agar kemudian mereka menjadi para penghuni as-sa'ir, penghuni neraka jahannam wal'idhu billah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia Dalam firman-Nya Allah Jalla wa Ala menyatakan, "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya kehidupan dunia la'ibun wa lahwun, permainan, sia-sia, dan perhiasan, hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan dunia. Wa tafakhurun bainakum, dan saling berbangga di antara kalian dengan kehidupan dunianya, menyombongkan diri dengan harta yang dia miliki, dengan kedudukan yang dia miliki dalam kehidupan dunia. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Demikian pula keturunan. Padahal ini semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa iman, tanpa amal saleh, tanpa pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita miliki dari rezeki, apa yang kita miliki dari berbagai macam kenikmatan dalam kehidupan dunia, ini tidak akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala mengingatkan, "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila shalihan." Bukanlah harta-harta yang kalian kumpulkan, bukan pula keturunan yang kalian miliki, yang mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, yang mendekatkan diri kepada Allah ketika seseorang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, demikian pula kepada para jamaah sekalian, barakallahu fikum, agar kita selalu mengoreksi diri kita dan memahami posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan di dunia dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, barang siapa yang beriman dan beramal saleh, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat janji Allah Tabaraka wa taala, Allah Tabaraka wa taala akan membukakan untuknya berbagai macam pintu rezeki dalam kehidupan dunia. Sebaliknya, seorang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dunia, namun dia memanfaatkan dunia tersebut adalah untuk dunia, bukan untuk akhirat, bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan yang Allah berikan akan berubah menjadi sebuah bencana dan malapetaka. Ini yang harus kita camkan pada diri kita. Ini yang senantiasa harus kita ingat dan kita yakini, bahwa hanya dengan beriman dan beramal saleh, hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan kita di dunia, demikian pula di akhirat. Coba kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbagai macam kenikmatan hidup di sekitar kita. Air melimpah, subhanallah. Bahkan di daerah ini disebutkan sampai ada 3 danau. Di daerah yang lain terjadi kekeringan, Mereka kesulitan mencari air. Air tawar untuk bisa dinikmati, diminum dengan penuh kenyamanan, kesegaran. Mereka mencari air namun mereka tidak menemukan. Mungkin pernah kita mendengarkan ada sebagian daerah yang kering kerontang. Bahkan sebagian mereka sampai mati dalam keadaan kehausan, tidak mendapatkan air minum. Nikmat yang besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Air melimpah. Demikian pula rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari dalam bumi dan rezeki yang datang dari atas berupa hujan. Nikmat yang luar biasa. Di sebagian daerah mereka kesulitan mendapatkan rezeki tersebut. Hujan yang tak kunjung turun, yang membasahi kampung halaman mereka. Belum lagi tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, pepohonan yang menjadi kering. Disebabkan karena tidak turunnya hujan. Kita menyaksikan wilayah ini, subhanallah. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan dari atas langit, dari awan, lalu kemudian menghidupkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman setelah matinya. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan permukaan bumi tersebut setelah matinya. Rezeki yang melimpah. Apa yang kita tanam jadi tumbuh. Kita sekedar melempar biji-bijian, melempar benih, tumbuh. Tumbuh mangga, tumbuh rambutan, tumbuh merica, tumbuh tanaman ini, tanaman itu, masya Allah. Dari mana kenikmatan ini? Apakah kita yang menumbuhkan? Apakah kita yang melakukan semua itu? Kita hanya menjadi sebab. Namun yang menumbuhkan semua itu, yang memberikan rezeki dari semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manakala penduduk kampung tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa ala, yakini bahwa kenikmatan itu akan terus bertambah. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kalian, apabila kalian bersyukur wahai hamba-hamba Allah, aku akan semakin menambah kenikmatan itu kepada kalian. Namun ketika kalian kufur, kalian membalas nikmat yang Allah berikan dengan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, hanya memanfaatkan dunia dengan berbagai macam kenikmatan dan kesenangan yang memalingkan kalian dari Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku itu sangat pedih. Seorang mukmin tatkala mendapatkan kenikmatan, seharusnya semakin bertambah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka semakin dekat dia kepada Allah. Semakin bertambah kenikmatan, maka semakin dia berusaha menambah kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. dan pada diri Nabi SAW merupakan contoh teladan yang terbaik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beliau menegakkan qiyamul lail sampai menyebabkan bengkaknya kaki beliau. Membengkak kaki beliau karena kesungguhan beliau dan kenikmatan yang beliau rasakan ketika beliau melaksanakan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha merasa kasihan melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam, hingga ia mengatakan kepada suaminya yang tercinta, "Ya Rasulullah, alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosamu yang dahulu dan yang akan datang? Maksudnya, mengapa engkau melakukan hal ini? Beribadah sampai menyebabkan bengkaknya kakimu ya Rasulullah. Mengapa engkau melakukan ini? Padahal dosa-dosamu telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah telah menjamin Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadi ahlul jannah, bahkan mendapatkan tempat di dalam al-jannah, di dalam surga, tempat yang paling istimewa yang disebut al-wasilah. Apakah itu menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pensiun dari ibadah? Saya sudah menjadi ahlul jannah, ngapain salat? Ngapain beribadah? Ternyata tidak demikian. Semakin bertambah kenikmatan yang Allah berikan, maka semakin bertambah pula pendekatan beliau kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kenikmatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan berbondong-bondongnya kaum muslimin, berbondong-bondongnya bangsa Arab ketika itu, mereka menjadi kaum muslimin, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan." Apabila telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan ditaklukkannya kota Makkah, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong sebelum ditaklukkannya kota Makkah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu orang masuk Islam satu persatu. Satu masuk, satu lagi masuk Islam, satu lagi masuk Islam. Tidak rombongan, tidak dalam jumlah yang besar. Karena ketika itu bangsa Arab mereka selalu menanti kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah. Karena mereka mengatakan, apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Makkah, ini menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menanti ditaklukkannya kota Makkah. Dan ketika kota Makkah benar-benar ditaklukkan, maka mereka pun memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul Haq. Maka mereka pun berbondong-bondong. Ada yang satu kabilah, satu kampung menyatakan keislamannya, lalu mereka mengirim utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislaman mereka dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ini kepada rasulnya, apa yang Allah perintahkan? Apa ayat setelahnya? Hah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Maka bertasbihlah engkau wahai Muhammad dalam memuji Rabbmu dan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Tawwab, senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Dapat kenikmatan, malah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Di sini faedah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa ketika seorang hamba diberi sebuah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang baru, maka hendaknya dia semakin menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rutin ketika beliau melakukan rukuk dan sujud di dalam salat, beliau senantiasa membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yata'awwalul Qur'an. Beliau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Karena Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, puji Rabbmu, beristighfar kepada Rabbmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjalankan perintah ini. Ketika rukuk dan sujud, beliau seringkali mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, dengan segala pujian untukmu ya Allah, dan berilah ampunan kepadaku. Ini terus diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zikir rukuk dan sujud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila seseorang lebih mengedepankan untuk mempersiapkan kehidupan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia kepadanya. Sebaliknya, ketika seseorang memanfaatkan kehidupan dunia hanya untuk memanfaatkan berbagai macam kesenangan dunia yang menyebabkan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan dunianya kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Kalaulah seandainya penduduk sebuah negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, perhatikan ini syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah? La fatahna alaihim barakat. Kami akan membukakan untuk mereka berkah-berkah. Kata para ulama, yang dimaksud al-barakah al-khairul kathir, al-ilahi ma'aluzumih, kebaikan yang melimpah yang datang dari Allah, yang mana kebaikan itu menetap. Kebaikan yang melimpah yang datang dari Allah, yang menetap, yang tidak akan hilang. Apabila penduduk sebuah negeri itu mereka beriman, bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah. Minas sama'i wal ardh. Dari atas langit dan dari dalam bumi. Tumbuh-tumbuhan, tanaman yang kita tanam, pepohonan yang kita tanam tumbuh dengan begitu suburnya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu. Akan tetapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami pun menyiksa mereka disebabkan karena ulah mereka sendiri, disebabkan karena perbuatan mereka sendiri yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika di kampung kita, ketika di wilayah kita, ketika di negeri kita terjadi sebuah bencana dan malapetaka, jangan menyalahkan alam. Meskipun mungkin itu merupakan bagian dari sebab. Oh, itu disebabkan karena hutan yang mulai berkurang. Oh, itu disebabkan karena terjadi ini, terjadi itu. Itu disebabkan karena di daerah ini hutan-hutan mulai ditebang pohonnya atau yang semisalnya. Oh, itu karena struktur tanahnya demikian dan demikian. Selalu diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya apa yang terjadi di alam tersebut, tidak melihat dari sisi keimanan. Mengapa terjadi banjir? Mengapa terjadi gempa bumi? Mengapa muncul tsunami? Mengapa terjadi berbagai macam kejadian bencana dan malapetaka di alam ini? Itu bukan merupakan sebuah kejadian dan fenomena yang terjadi begitu saja. Bukankah kita meyakini bahwa alam ini ada yang menciptakannya? Bukankah kita meyakini bahwa alam ini ada yang mengaturnya? Bukankah kita meyakini bahwa sebuah kejadian yang terjadi di alam ini tidak terjadi begitu saja? Allah Jalla wa'ala berfirman, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah sebuah kenikmatan yang Allah berikan nikmat kepada mereka hingga mereka merubah sendiri kenikmatan. Berarti ketika terjadi bencana, ketika terjadi musibah yang menimpa sebuah kampung, kembalikan kepada diri kita. Apakah kita telah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sebagai hamba Allah telah menjalankan kewajiban kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan seluruh kenikmatan yang kita rasakan, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari orang tua kita. Bukan dari bapak presiden kita. Bukan dari siapapun, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apapun yang kalian rasakan dari sebuah kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah. Maka jangan menyombongkan diri. Jangan ketika datang kenikmatan itu kepada kalian, lalu kemudian kalian menyangka bahwa nikmat yang kalian rasakan itu adalah disebabkan karena kepandaian kalian saja. Ingat bagaimana Qarun, seorang yang kaya raya yang hidup di zaman Nabi, Nabi Allah Musa alaihissalam, Seorang yang luar biasa kekayaannya. Kunci-kunci gudangnya itu saja. Itu diangkat oleh Al-Usbah Ulil Quwwah. Sekelompok orang yang punya kekuatan. Itu baru kuncinya. Baru kuncinya. Perbendaharaan harta yang luar biasa dimiliki oleh Qarun. Namun sayang, dia bukan seorang mukmin. Dia bukan seorang yang membalas kenikmatan yang Allah berikan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dia lalai. Akhirnya kaumnya pun memperingatkan dia, menyampaikan nasihat kepadanya. Di antara yang disampaikan nasihat kaumnya kepada Qarun, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataaka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan hendaknya engkau mencari apa yang Allah berikan kepadamu dari kenikmatan yang Allah berikan kepadamu untuk apa? Kehidupan akhirat. Dan jangan kamu melupakan bahagianmu dalam kehidupan dunia. Ada sebagian manusia itu membalik ayat ini. Atau lafaz yang pertamanya itu ditutupi. Selalu yang ditonjolkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Kan Allah mengatakan, jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Jadi kita harus dunia, dunia, dunia. Lupa kalau ada lafaz yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itulah yang menjadi prinsip hidup. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk apa? Kehidupan akhirat. Ini yang utama. Setelah engkau menunaikan apa yang telah menjadi kewajibanmu kepada Allah untuk kehidupan akhiratmu, nah, baru kemudian Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa kamu punya bagian untuk kehidupan dunia. Enggak dilarang, manfaatkan. Makan ini, makan itu silakan. Tidak jadi masalah. Manfaatkan kehidupan dunia. Makan daging, silakan makan daging. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita makan yang enak-enak, silakan selama itu halal dan selama tidak berlebihan. Jangan kamu lupakan bahagianmu untuk kehidupan duniamu. Nikah, silakan kamu menikah. Nikah bagian dari kenikmatan. Memperbanyak anak, silakan. Memperbanyak harta, silakan. Islam tidak melarang seorang menjadi kaya, silakan. Yang dilarang adalah ketika engkau diberikan kenikmatan menyebabkan kamu lalai nikmat yang Allah berikan, justru kamu tidak manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terlarang. Makanya para sahabat ada yang kaya raya. Para sahabat ada yang kaya raya, tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kekayaan mereka, mereka jadikan sebagai wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, suatu ketika ada sekumpulan orang-orang miskin. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang perihal mereka. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur wal amu bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah meraih pahala yang besar. Yusalluna kama nusalli. Kalau mereka salat, kami juga bisa salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fudur amwalihim. Namun ketika mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki, kelebihan harta yang mereka miliki, kami enggak bisa apa-apa. Mengeluh orang miskin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeluh melihat orang-orang kaya dari kalangan para sahabat, ketika mereka bersedekah, mereka enggak bisa bersedekah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka. Kata beliau, mau aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian melakukan amalan itu, tidak ada satupun yang mampu mengalahkan keutamaan kalian kecuali orang yang mengamalkan seperti yang kalian amalkan. Bersemangatlah orang-orang miskin. Mereka ingin tahu amalan apa itu, sehingga mereka tidak terkalahkan oleh orang-orang kaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ucapkan Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Pada setiap penghujung selesai salat 5 waktu. Dalam rakaat yang lain 34 kali. Dalam rakaat yang lain Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu disempurnakan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mendengarkan amalan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang miskin ini pun terhibur. Mereka senang. Mereka tidak terkalahkan oleh orang-orang kaya yang memiliki kelebihan harta yang mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang miskin terus mengamalkan. Lama kelamaan ternyata orang-orang kaya pun mendengarkan apa yang diamalkan oleh orang-orang miskin. Akhirnya orang kaya pun mengamalkan seperti yang diamalkan oleh orang miskin. Mereka curiga melihat orang miskin, kok selesai sholat duduknya lama. Akhirnya mereka pun mencari tahu, akhirnya mereka pun mengamalkan, membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul syarika. Ketika orang-orang kaya mengetahui, ketika orang-orang miskin mengetahui apa yang diamalkan oleh orang kaya, maka orang-orang miskin ini datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mereka sudah mengamalkan seperti apa yang kami amalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan yang Allah berikan. Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, karena waktu yang singkat, maka kesimpulannya saya ingin mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan, manfaatkan kenikmatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah kebaikan yang sebenarnya. Dan itulah harta simpanan yang sebenarnya yang akan kita dapatkan kebaikan tersebut ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semoga apa yang kami sampaikan beri manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.